Dan kita juga sudah menguatkan pendapat bahwa yang paling kuat adalah bergantian membaca doa istiftah. Pendapat ini lebih kuat dibandingkan menggabungkan doa-doa istiftah tersebut. Dan doa istiftah yang pertama yang kita baca yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Kata wajjahtu di sini terjemahkan aku hadapkan wajahku. Aku hadapkan wajahku, dan yang dimaksud dengan aku hadapkan wajahku di sini adalah aku hadapkan wajahku untuk beribadah kepada Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Dan aku hadapkan wajahku kepada Allah, maksudnya juga adalah aku ikhlaskan ibadahku untuk Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Di sini disebutkan lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan yang dimaksud dengan fatir atau fatara di sini diterjemahkan menciptakan. Menciptakan artinya menciptakan langit dan bumi ala ghairi mithalin sabiq. Dan ini perbedaan antara khalaqa dengan fatara. Allahu khaliqu kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta atas segala sesuatu. Tetapi dan itu makna dari khaliqu adalah pencipta. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allahu khaliqu kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pencipta. Khaliqu kulli syai, maha pencipta. Surat Az-Zumar ayat 62. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala fatirus samawat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat fatir, di antaranya alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Surat Fatir ayat 1. Segala puji bagi Allah yang fatir. Fatir di sini adalah maha pencipta yang tidak pernah menciptakan sesuatu yang semisal sebelumnya. Itu bedanya khaliqu dengan fatiru. Dan di dalam doa kita ini, Anda lihat di dalam bukunya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Pakai kata-kata fatara. Dan fatara berbeda dengan khalaqa. Fatara artinya adalah menciptakan yang tidak ada semisal sebelumnya. Menciptakan sesuatu yang tidak ada semisal sebelumnya. Jadi saya sengaja hadis ini saya ulangi karena saya ingin kita lebih mantap ketika membaca doa istiftah dengan memahami ayatnya. Memahami bacaannya. Bacaannya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Fatara sebagaimana sudah saya jelaskan adalah pencipta yang tidak ada semisal dengannya. Khalaqa ala ghairi mithalin sabiq. Mencipta sesuatu yang sesuatu tidak tersebut tidak ada semisal sebelumnya. Jadi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, langit dan bumi ini sebelumnya tidak ada. Ya, dan ini berbeda dengan khaliq. Afan. Ini berbeda dengan khalaqa. Kata kerjanya khalaqa. Khalaqa maha pencipta Tetapi Maha Pencipta begitu saja. Kalau ini ada keterangannya. Keterangannya adalah menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Kalau mencipta sesuatu yang ada contoh, itu mudah. Tinggal mencontoh-contoh saja. Ya. Nah, ini bedanya fatara dengan khalaqa. Kata pelakunya adalah fatirun. Kemudian ini khaliqu. Ya. Allah al-fatir. Allah al-khaliq. Allah yang Maha Pencipta. Tetapi ciptaannya tidak ada contoh sebelumnya. Allah al-khaliq. Allah Maha Pencipta. Ini bedanya dengan fatara dengan khalaqa. Dan di dalam doa istiftah kita memakai apa? Fataras samawat. Ya. Allah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Baik. Kemudian fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hanifan tidak disebutkan di situ dalam buku kita, cuma ada di dalam hadisnya dan doanya panjang. Hanifan artinya adalah lurus, tegak. Lurus dan tegak. Hanifan yaitu tidak condong kepada kebatilan. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki. Nusuk di sini adalah ibadah. Sesungguhnya salatku dan ibadahku. Nusuki di sini adalah ibadah. Kullu ma yutaqarrabu bihi ila ilallah. Segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah itu disebut dengan apa? Nusuk. Bisa juga makna nusuk adalah dzabah, yaitu menyembelih. Bisa juga makna nusuk adalah menyembelih. Jadi nusuk di sini adalah ibadah. Kemudian wa mahyaya wa mamati, yang artinya dan hidup serta matiku. Hidup serta matiku. Yang dimaksud di sini adalah segala perbuatanku ketika hidup dan ketika aku mati. Segala perbuatanku ketika hidup dan ketika aku mati. Lillahi rabbil alamin. Hanya milik Allah, Rabb alam semesta. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan demikian pula tidak ada sekutu bagi Allah dan demikian itulah aku diperintahkan. Dan aku termasuk daripada orang-orang yang beragama Islam. Di dalam riwayat yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada tambahan riwayat, yaitu wa ana awwalul muslimin. Dalam riwayat yang lain bukan wa ana minal muslimin, tetapi wa ana awwalul muslimin. Nah, riwayat wa ana awwalul muslimin ini ada pada riwayat Imam Muslim. Imam Muslim. Ya. Kalau yang ini wa ana minal muslimin, dan aku termasuk dari orang-orang Islam. Kemudian wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali beragama Islam. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa kata-kata wa ana awwalul muslimin itu khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita wa ana minal muslimin. Jadi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Adapun kata-kata wa ana awwalul muslimin ini secara maknanya itu adalah tidak tepat kalau untuk kita. Makanya sebagian ulama mengatakan itu khusus untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disebutkan dalam doa ini, Allahumma antal malik. La ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi. Allahumma antal malik. Maksudnya, ya Allah, engkaulah sang raja. Al-malik, sang raja. Raja di raja. Raja yang tidak ada yang menandingi kerajaannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya sang raja yang mutlak kerajaannya. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau. Anta rabbi wa ana abduk. Anta rabbi artinya engkau adalah Rabbku yang mengaturku, ya, yang memberiku rezeki, yang mengadakanku sebelum tidak adanya. Itu namanya Rabb, ya, yang menguasaiku, yang menciptakanku, yang mengaturku. Itu namanya Rabb. Wa ana abduk, dan aku adalah budakmu. Zalamtu nafsi, maksudnya ini adalah pengakuan aku telah menzalimi diriku sendiri. Ini pengakuan seorang hamba dengan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dikasihi, agar dikasihi. Zalamtu nafsi wa'taraftu bidzambi faghfirli dzunubi jami'an. Maksudnya dzunubi jami'an yaitu sampai dosa-dosa besar diampuni, mohon diampuni dosanya. Sampai bahkan dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain, mohon diampuni dosanya. Maka ketika membaca doa ini, waghfirli dzunubi, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, maksudnya sampai dosa besar diampuni. Dan mohon sampai juga dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia diampuni. Kita tahu bahwa dosa yang berkaitan dengan manusia itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali ketika si yang bersalah meminta halal kepada yang pernah ia zalimi. La fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bahwa tidak ada yang mengampuni dosa-dosa besar kecilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdini li ahsanil akhlaq. Dan berikanlah aku petunjuk kepada akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepada yang paling terbaik dari akhlak-akhlak kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha wa la yasrif anni sayyi'ah illa anta. Jauhkan dariku akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang menjauhkan akhlak-akhlak yang buruk kecuali engkau. Labbaika. Apa arti labbaika? Labbaika di sini maksudnya adalah aku memenuhi panggilan engkau dan selalu memenuhi. Labbaik, aku memenuhi panggilan engkau dan selalu memenuhi. Wasa'daik, wasa'daik artinya adalah aku bahagia dengan mengerjakan ketaatan kepada engkau. Ini maksud daripada labbaika wasa'daik. Wal khairu fi yadaik, seluruh kebaikan ada di tanganmu. Nah, kemudian wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak diberikan kepadamu. Ini penting ini. Ini masalah akidah. Kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa tidak diperbolehkan menyandarkan keburukan kepada Allah. Tetapi kenapa dalam doa ini wasyarru laisa ilaik, dan keburukan bukan kepadamu? Apa maksudnya? Sekali lagi saya katakan, ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Tetapi bukankah kebaikan, keburukan itu atas kuasa Allah? Nah, bagaimana menggabungkan ini? Keburukan dan kebaikan atas kuasa Allah, atas ciptaan Allah. Tetapi di dalam hadis ini, dan keburukan tidak kepadamu. bagaimana menggabungkannya? Bukankah orang berzina, minum khamar, berjudi, main wanita, membunuh, korupsi, mencuri, dan yang lain-lainnya dari dosa-dosa, baik besar atau kecil, bukankah itu atas kuasa Allah? Bukankah itu atas kehendak Allah? Bukankah itu atas ciptaan Allah? Lalu bagaimana menggabungkannya bahwa Rasulullah SAW bersabda, wasyarru laisa ilai, dan keburukan tidak diberikan kepadamu. Maka jawabannya adalah pada ikhwah bahwa keburukan tidak bisa mendekatkan diri, mendekatkan kepadamu, dan tidak diangkat ke hadapanmu, dan tidak dinisbatkan kepadamu. Itu yang dimaksud dengan keburukan bukan diberikan kepadamu. Bahwa annasyarra la yutaqarrabu bihi ilai, keburukan tidak bisa mendekatkan kepadamu, dan keburukan tidak diangkat kepadamu, ditolak oleh Allah, dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Ini makna wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak diberikan kepadamu. Sekali lagi permasalahannya, ini masalah akidah, sengaja saya ulang-ulang. Masalah akidah, Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah Maha Kuasa. Segala apa yang terjadi di atas muka bumi ini atas kuasa Allah. Allah mempunyai kehendak. Segala yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah, baik dan buruknya. Baik. Kalau begitu, bagaimana hubungan dengan hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyarru laisa ilai." Keburukan tidak diberikan kepada engkau. Nah, makanya kita ingin tahu apa makna dan keburukan tidak diberikan kepada engkau. Maksudnya adalah dosa, keburukan, maksiat tidak bisa mendekatkan dirimu, mendekatkan diriku kepadamu. Mendekatkan diriku kepadamu. Yang kedua, keburukan atau dosa atau maksiat tidak bisa diangkat kepadamu. Amalannya akan ditolak oleh Allah. Amalan dari dosa dan maksiat tersebut tidak akan diangkat kepada Allah. Yang ketiga, wala yunsabu ilaik, dan tidak disandarkan kepada engkau. Itu makna dari wasyarru laisa ilaik. Kemudian penulis mengatakan tabarakta wa ta'alait. Tabarakta yang artinya adalah maha besar Allah, maha penuh berkah, maha tinggi. Wa ta'alait, ya, maha penuh tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini doa yang pertama, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Kita ingin kupas dulu ini. Allahumma, Allahumma sebagaimana sudah saya sebutkan, arti sebenarnya atau lafal sebenarnya adalah ya Allah. Ya-nya dihapus, dirubah menjadi mim. Allahumma. Ya, ya Allah. Asal Allahumma adalah ya Allah. Kemudian ba'id baini wa baina khatayai. Jauhkan antara aku dengan kesalahan-kesalahanku. Sebagaimana engkau menjauhkan aku, sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Apa maksudnya? Maksudnya, tidak akan mungkin terkumpul timur dan barat. Maka sebagaimana timur dan barat tidak akan mungkin terkumpul, seperti itu pula orang yang berdoa agar dijauhkan dari dosanya. Tidak akan pernah terkumpul dosa-dosanya. Ya. Kemudian penulis mengatakan, Allahumma naqqini min khatayaya. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku. Naqqini artinya jauh, hilangkan dariku dosa-dosaku. Dan hapus dia. Hilangkan dariku dosa-dosaku. Dan hapus dia. Sesungguhnya kata-kata naqqini itu adalah sangat terlihat ketika pada pakaian putih. Naqqini, yaitu bersihkan, itu sangat terlihat pada pakaian yang putih. Kemudian, Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, basuh aku dari dosa-dosaku dengan es, air, dan embun. Ada penjelasan menarik. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, bukankah air yang hangat, ini hangat nih, air yang hangat itu lebih cepat menghapuskan kotoran. Kenapa di dalam doa ini malah menghapuskan dosa dengan air yang dingin, bahkan es dan embun? Kenapa? Paham maksud saya? Paham sekarang permasalahannya? Permasalahannya adalah, bukankah air panas lebih cepat apa? Membersihkan. Tapi kenapa disebutkan dalam hadis ini membersihkan dengan air, dengan dingin, dengan es, dan dengan embun? Kenapa? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, Lamma kanat al-dhunubu laha hararah wa wahaj, wahiyya sababun li hararatil azab, nasaba an tughsala bima yubarriduha wa yudfi'u hararataha wa huwa thalju wal ma'u wal barad. Ketika dosa-dosa itu memiliki rasa panas dan hawa, kalau bahasa kita humab, rasa panas dan hawa yang lembab, dan ini penyebab dari panasnya siksa di akhirat, maka cocok dosa tersebut dibasuh dengan sesuatu yang mendinginkannya dan mematikan rasa panasnya, yaitu es, air, dan embun. Itu sebabnya. Ya, ini patut digarisbawahi. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta basuh dosa-dosanya dengan es, air, dan embun? Karena dosa mempunyai rasa panas dan rasa lembab yang menyebabkan siksa yang panas nanti di akhirat. Maka cocok dibasuh dengan sesuatu yang mendinginkannya dan memadamkan panasnya, yaitu es, air, dan embun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian doa yang ketiga yang sudah kita pelajari juga, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghayruka. Subhana, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, ini hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang terputus, tetapi disambung sanadnya oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala. Dan hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, senantiasa Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau membaca ini dan beliau menganggap inilah doa istiftah yang paling kuat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini adalah diriwayatkan oleh 10 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bacaan doa istiftah ini. Subhanakallah bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Baik. Kita ingin bahas hadis ini atau doa istiftah ini. Subhanakallahumma. Subhana, saya sudah jelaskan, itu adalah untuk tanzih, untuk mensucikan Allah dari segala macam yang tidak cocok. Ya. Wa bihamdika maksudnya adalah segala puji hanya milik Engkau. Tabarakasmuka, yaitu namamu yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan kesempurnaan. Wa ta'ala jadduka, dan tinggi keagunganmu. Ta'ala jadduka, la ilaha ghair, la ilaha illa ghairuka. Tidak ada ilah, sembahan yang berhak disembah selain Engkau. Kata Imam Ahmad, ana adhabu ila hadzal istiftah. Doa istiftah ini paling aku sukai. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Ya. Dan ini juga diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang masuk kepada hadis yang selanjutnya. Sudah itu, ya. Makna-makna saya sudah puas, ya, makna menjelaskan makna-maknanya. Karena pertemuan sebelumnya belum begitu banyak yang saya jelaskan. Sekarang alhamdulillah sudah puas dalam hati. Jadi beberapa poin yang penting tadi yang sudah saya ingatkan, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran. Ya, di antaranya yang saya ingatkan yaitu fatara, apa bedanya dengan khalaqa, kemudian wa ana minal muslimin dengan wa ana awwalul muslimin, apa bedanya dan apa penjelasannya. Kemudian juga tadi yaitu kenapa dijauhkan dosa antara timur dan barat. Ini sudah saya jelaskan juga tadi. Kenapa dosa dibasuh dengan air, es, dan embun. Ini juga sudah saya jelaskan tadi. Kemudian juga doa subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Ini adalah doa yang paling disukai oleh Abdullah bin Umar, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Imam Ahmad mengatakan ini doa istiftah yang paling utama. Subhanakallah bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Ya, silakan azan dulu. Ya, sebelum kita masuk, ada yang ingin mencoba hafalannya dari doa-doa istiftah? Nah, mana mic, Mas? Sediakan. Yang mau nyoba angkat tangan. Doa istiftah yang biasa dibaca dulu. Nah, silakan, Pak Musa, kasih. Dan saya pernah menyebutkan bahwa ini hafalan manfaatnya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Akhirnya dia bisa mengamalkan doa-doa istiftah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saya barusan baca di sini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ya, tentang doa-doa istiftah ini, al-istiftahat ats-tsabitah kulluha sa'iqatun bi ittifaqil muslimin. doa-doa istiftah yang sahih seluruhnya cocok untuk dibaca dengan kesepakatan kaum muslimin. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yudawimu ala istiftahin wahidin qat'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendawamkan terus-menerus membaca satu jenis doa istiftah sama sekali, tidak pernah. Nah, ini sindiran dari Syekhul Islam untuk kita yang bacaan doa istiftahnya cuma itu-itu saja. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terus-menerus membaca doa itu saja. Wal afdalu an ya'tiya bil ibadat al mutanawwi'ah ala wujuhin mutanawwi'ah. Ini kaidah beliau sebutkan, kaidah penting ini. Dan lebih utama, hendaklah seseorang mengerjakan ibadah-ibadah yang bisa bermacam-macam dengan jenis yang bermacam-macam. Ya, ini kaidah bisa dicatat, al-ibadat al-mutanawwi'ah tu'malu 'ala wujuhin mutanawwi'ah. Ya, al-afdal an ya'tiya bil ibadat al-mutanawwi'ah 'ala wujuhin mutanawwi'ah. Yang lebih utama mengerjakan ibadat-ibadat yang bermacam-macam dengan jenis bermacam-macam. Ya, jangan fokus pada satu saja. Kullu naw'in minha 'ala hidah. Setiap contoh atau jenis salah satunya ini adalah jenis tersendiri. Wala yustahabbul jam'u bainaha. Dan tidak dianjurkan untuk menggabungkan di antara keduanya. Tapi sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa madhab Syafi'i membolehkan untuk menggabungnya. Ya. Tetapi pendapat yang lebih kuat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah menggabungnya. Maka dibaca, membaca kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, kadang ini. Silakan. Jangan dibaca ya. Dihafal. Nah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahu akbar wa alhamdulillah katsiran subhanallah bukrata wa asila. Ya. Itu salah satu doa istiftah yang pernah kita sebutkan juga hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian yang lain, yang dalam tiga doa istiftah yang kita baca sekarang ini. Nah, ada yang mau nyoba? Dihafalnya bukan di sini. Ya, baru di sini komat kamit. Dihafalnya di luar masjid. Ya, saya tunggu minggu depan. Wah, kada hadir saatnya kita yang lima. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa dihafal. Ya. Baik itu Allahumma ba'id baini ataupun wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya ada yang meminta agar dituliskan. Nanti insyaallah taala mohon panitia di belakang carikan yang berharokat, kemudian kalau bisa difotokopi kemudian dibagikan. Biar dihafal. Dengan sepanjang ini dihafal. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa ma ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana 'abduk. Dhalamtu nafsi wa i'tarabtu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsani illa anta. Wasrif 'anni sayyi'aha la yasrif 'anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadayka wal sharru laysa ilayka tabarakta wa ta'alay astaghfiruka wa atubu ilayk. Ya, jadi dihafal dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita masing-masing. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut kepada hadis yang ke-289. Anggap yang itu pengulangan dan penambahan ilmu. Ya. Hadis yang ketiga, wala ilaha ghairuk, wala ilaha illa ghairuk. Yang benar wala ilaha La ilaha ghairu. La ilaha illa ghairu. Ya, ini berarti keliru. Yang di dalam kitab Tawdihul Ahkam keliru. Saya baca dari kitab Tawdihul Ahkam tadi. Ya, yang benar adalah wa la ilaha ghairu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Ya, wa la ilaha ghairu. Dalam buku antum apa? Wa la ilaha ghairu. Ya, yang benar itu. Wa la ilaha ghairu. Berarti ini cetakan Tawdihul Ahkam, salah satu syarah dari kitab ini yang saya baca sekarang. Keliru. Wala ilaha ghairu. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan engkau. Melainkan engkau. Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayai kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil-ma'i wal-thalji wal-barad. Nah, sudah tiga ya, saya menghafal. Saya setar sudah sama antum. Tinggal antum setar sama saya. Ya. Saya berharap dihafal. Dan dihafalnya bukan di majlis, di luar majlis. Ya, di luar majlis. Taib, kita lanjut hadis yang ke-289. Wa nahwuhu an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an 'inda al-khamsati wa fi وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu', yang diriwayatkan oleh 5 orang imam. Di dalamnya disebutkan setelah takbir beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasanya membaca أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari godaan kesombongan dan hembusannya syaitan yang terkutuk. Taib. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id, nama asli beliau adalah Sa'ad ibn Malik Ibnu Sinan. Abu Sa'id, nama aslinya adalah Sa'ad ibn Malik Ibnu Sinan. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala berkata, Al-Imam Al-Mujahid, Imam ahli jihad, Muftil Madinah, ahli fatwanya di zaman para sahabat di kota Madinah. Ini kalau ditanya siapa para sahabat yang menjadi ahli fatwa di kota Madinah, salah satunya di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibnu Sinan radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan beliau bapaknya yaitu Malik meninggal pada peperangan Uhud. Meninggal pada peperangan Uhud. Abu Sa'id Al-Khudri sendiri meninggal pada peperangan Khandaq. Ya. Dan beliau ikut baiat Ridwan. Abu Sa'id bapaknya yaitu Malik, Sa'ad bin Malik kan, bapaknya meninggal pada peperangan Uhud. Dan Abu Sa'id Al-Khudri, beliau ikut perang Khandaq, maksud saya. Bukan meninggal, ikut perang Khandaq. Dan juga ikut bai'at Ridwan. Bai'at Ridwan, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innal ladhina yubayi'unaka, innama yubayi'una Allah. Innal ladhina yubayi'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya, orang-orang yang membai'at engkau di bawah pohon, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan pahala kemenangan yang dekat pada waktunya. Orang-orang yang ikut orang-orang yang ikut perjanjian Ridwan atau yang disebut dengan Bay'atul Ridwan itu mendapatkan ridho Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fath, surat yang ke-48 ayat 18. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu'. Secara marfu' artinya adalah secara terangkat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marfu' itu hadis marfu' adalah hadis yang terangkat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang diriwayatkan oleh orang 5 orang imam. Ini istilah yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis kitab ini. 5 orang imam, rawahul khamsah. Siapa 5 orang imam itu? Yang masih ingat? Kita hitung dari 2. Al-Hafidz Ibnu Hajar sering mengatakan muttafaqun alaih. Ini istilah beliau. Muttafaqun alaih artinya adalah hadis yang disepakati periwayatannya oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau juga mengatakan rawahu tsalatsah, diriwayatkan oleh 3 orang imam. Itu tadi 2, Bukhari, Muslim. Sekarang diriwayatkan oleh 3 orang imam. Siapa? Bukhari, Muslim tambah Imam Ahmad. Lihat urutannya. Yang pertama kalau 2 Bukhari, Muslim, Bukhari dan Muslim. Kalau diriwayatkan oleh 3 orang imam, berkhari Bukhari dan Muslim ditambah 1, yaitu Imam Ahmad. Kalau dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rawahul arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang 4. 4 orang imam. 4 orang imam ini adalah Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. 4 orang imam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar sering mengatakan rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 orang imam. 5 orang imam ini yaitu 4 orang tadi ditambah Imam Ahmad. Ditambah Imam Ahmad. Jadi kalau 2 Bukhari Muslim. Kalau 3 Bukhari Muslim tambah Imam Ahmad. Kalau 4 Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau 5 4 orang ini tambah Imam Ahmad. Ya, itu dia. Itu istilah-istilah yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Oleh 5 orang imam, maksudnya Imam Abu Daud meriwayatkan, Tirmidzi meriwayatkan, Nasa'i Ibnu Majah meriwayatkan, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan. Di dalamnya disebutkan setelah takbir. Setelah takbir. Maksud takbir di sini adalah setelah takbiratul ihram. Maksud takbir di sini adalah setelah takbiratul ihram. Beliau biasanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beliau biasanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim maksud saya. Minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthi wa nafsi. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Ini disebut dengan isti'adzah, aku berlindung dengan Allah. Minas syaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan adalah makhluk dari bangsa jin. Makhluk dari bangsa jin. Dan dia bisa berupa sifat, bisa berupa zat. Dia bisa berupa sifat, bisa berupa zat. Kalau dia berupa zat, maka dia adalah makhluk dari bangsa jin. Kalau dia berupa sifat, maka dia adalah sifat yang buruk pada makhluk-makhluk Allah. Manusia bisa menjadi syaitan dengan mempunyai sifat yang buruk ada yang ada pada dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nas Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, dari keburukan waswasil khannas minal jinnati wan nas. Ya, dari jin dan manusia. Jadi syaitan di sini bisa dia berbentuk sifat, yaitu semua yang bersifat buruk, yang membisikkan kepada keburukan. Maka ini syaitan. Baik itu jin, baik itu manusia. Nah, apabila syaitan itu berupa zat, berarti itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari bangsa jin, yaitu dari api. Nah, ini pengertian tentang syaitan. Syaitan adalah bisa berupa sifat, bisa berupa zat. Bisa berupa sifat, berarti sifat buruk yang masuk ke dalam makhluk-makhluk Allah, seperti jin dan manusia. Bisa berupa zat, berarti dia adalah makhluk yang diciptakan dari bangsa jin, yaitu dari api. A'udzubillahi sami'il alim. Dengan nama aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Minas syaitanir rajim, dari syaitan ar-rajim. Ar-rajim artinya adalah al-mal'un wal-matrudu min rahmatillah. Yang terlaknat dan terusir dari rahmat Allah. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia biasanya sari tilawah, yaitu yang terkutuk. Aku berlindung dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Betul ya? Aku berlindung dengan nama Allah yang maha mendengar. Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang terkutuk. Diterjemahkan biasanya terkutuk. Ya, maknanya dalam bahasa Arab al-matrud min rahmatillah wal-mar'un, yang diusir dari rahmat Allah dan terlaknat, na'udzubillah. Kemudian a'udzubillahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi. Hamzihi di sini terjemahkan aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari godaan. Hamz, ya, hamz itu adalah rasa gila dan hilang akal. Nah, terjemahannya berarti kurang tepat. Ya, rasa gila dan kurang akal. Hamz itu namanya. Ya. Di sini terjemahkan apa? Godaan. Dari godaan. Bukan, hamz itu adalah gila, hilang akal yang dibisikkan oleh syaitan. Wa nafkhihi, dan nafkh. Nafkh itu adalah di sini disebutkan kesombongan. Nah, ini benar bahwa syaitan membisikkan kepada manusia agar sombong, ya, dan menghina orang lain. Kemudian wa nafsihi, nafs adalah hembusan. Ini sudah betul, hembusan syaitan yang terkutuk. Nafs itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, kalau meludah sedikit itu namanya tafl dalam bahasa Arab. Kalau nafs itu adalah semburan air ludah disertai dengan udara. Disertai dengan udara. Kalau busak atau buzak itu dahak yang diludahkan. Lihat, bahasa Arab itu detail sekali. Kalau kita semuanya apa? Ludah. Ya dah? Semuanya ludah. Dan saya suka meneliti-neliti begini dan berbangga dengan bahasa Arab, Al-Quran kita dengan bahasa Arab, hadis kita dengan bahasa Arab. Jadi ada namanya an-nafs. Ya, nafs itu yaitu menyemburkan ludah dengan suara, dengan apa? Udara yang ada pada mulut. Menyemburkan air ludah, menyemburkan dengan udara yang ada pada mulut. Itu nafs namanya. An-nafsu. Kemudian ada namanya at-tafl. At-tafl adalah meludah yang kecil, yang ringan. Meludah yang ringan. Ya. Jangan dicontohkan. Kemudian yang ketiga yaitu al-busaq. Al-busaq meludah besar. Al-buzaq disertai dengan dahak. Ya. Ini semuanya air yang keluar dari mulut. Ya, air yang keluar dari mulut. Taib. Dan naf itu biasanya dilakukan oleh para tukang sihir, menjampi-jampi. Ya, Allah berfirman, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Aku berlindung dari wanita-wanita penyihir yang meniup di ikatan-ikatan atau buhul-buhul. Meniup. Nah, itu yang disebut dengan naffatsat. Naf, yaitu mengeluarkan ludah sedikit dengan tiupan. Taib. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dibaca tatkala kita mau membaca Al-Fatihah. Setelah takbir, kita membaca ini. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini disyariatkannya membaca isti'adzah. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu namanya apa? Isti'adzah. Jangan keliru tulisannya. Isti'adzah. Doa yang kita barusan baca tadi, doa istiftah. Ya. Istiftah. Sedangkan yang sekarang kita lakukan adalah isti'adzah. Isti'adzah. Ya. Nih. Isti'adzah. Isti'adzah itu artinya minta auz. Auz itu artinya perlindungan. Maka faedah yang pertama dari hadis ini adalah disyariatkannya beristi'adzah di dalam sholat. Di dalam sholat. Sebelum membaca Al-Fatihah. Di dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, isti'adzah dianjurkan di setiap membaca Al-Quran. Di dalam sholat atau di luar sholat. Isti'adzah disunnahkan setiap kali membaca Al-Quran. Di dalam sholat atau di luar sholat. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur. Setiap kali ingin baca Quran, maka bacalah isti'adzah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 98. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idh billah minasyaitanir rajim. Jika engkau membaca Al-Quran, maka minta perlindunganlah, beristi'adzahlah dengan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama mengatakan isti'adzah hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan isti'adzah hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan isti'adzah. Sebelum membaca Al-Quran, senantiasa beliau membaca isti'adzah. Tetapi pendapat yang kuat adalah bahwa itu pendapat yang kuat. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua, isti'adzah sunnah. Pendapat yang kedua, isti'adzah sunnah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya tempat membaca isti'adzah, yaitu sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama. Sebelum membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah setiap rakaat membaca isti'adzah? Yang biasa antum kerjakan apa? Setiap rakaat atau rakaat pertama saja? Ya. Berarti apabila itu rakaat pertama saja, itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ya. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dan salah satu pendapat dari pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tetapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lebih condong kepada pendapatnya, yaitu membaca isti'adzah di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Dan wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah bahwa isti'adzah hanya dibaca di rakaat yang pertama. Tetapi jika ingin membacanya di setiap rakaat, maka baik. Ya, isti'adzah dibaca di rakaat pertama saja sebelum membaca Al-Fatihah. Karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW setiap kali ingin beliau membaca Al-Fatihah, di setiap rakaat beliau beristi'adzah. Hanya di awalnya saja. Dan kita berpegang teguh dengan dalilnya. Hanya di awal, yaitu di rakaat pertama saja. Nah, ini pendapat yang kita ambil. Bahwa isti'adzah hanya di rakaat yang pertama, bukan di setiap rakaat. Wallahu a'lam. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, dan saya sengaja sekali mengulang biar apa yang belum disampaikan tersampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya baru belajar sunnah. Mohon penjelasannya bagaimana jika sujud dalam sholat, apakah tangan duluan atau lutut duluan? Apakah setelah salam boleh mengusap muka? Apakah boleh membaca doa istiftah mulai dengan wajhtu sampai wa ana minal muslimin saja? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan. Terima kasih juga kepada yang bertanya. Dan mudah-mudahan istiqamah dalam mengerjakan sunnah dan di dalam beramal sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jawabannya, sujud dalam sholat apakah tangan duluan atau dengkul duluan? Maka jawabannya, yang terdapat riwayat adalah dalam riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika ingin sujud maka beliau mendahulukan tangan beliau daripada lutut beliau. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabruk ahadukum kama yabrukul ba'ir. Jangan salah seorang dari kalian turun untuk sujud sebagaimana turunnya unta. Turunnya unta, ya, itu adalah lututnya duluan. Dan unta tidak punya tangan, semuanya kaki. tetapi lututnya duluan yang turun. Ya, lututnya duluan yang turun. Taib. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang mengatakan bahwa tangan dulu lutut duluan, mereka berdalih bahwa hadis yang menunjukkan tangan duluan itu hadisnya terbalik. Hadisnya terbalik. Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat hadisnya bukan terbalik. Akan tetapi memang seperti itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika sholat untuk sujud, maka beliau dahulukan kedua tangannya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya, perhatikan baik-baik permasalahan ini biar jelas. Lihat baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun mau menuju sujud. Turun mau menuju sujud. Beberapa hadis, di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalamnya, "Tsumma yukabbir hina yahwi sajidan." Kemudian beliau bertakbir ketika ingin sujud. Ini menunjukkan bahwa beliau sembari ingin turun, beliau bertakbir. Kemudian di sana ada hadis riwayat Imam Abu Daud dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam idza sajada wada'a rukbataihi qabla yadaihi wa idza nahada rafa'a yadaihi qabla rukbataihi." Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan beliau jika bangun, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dan menghadapkan jari jemari tangannya dan kedua kakinya ke kiblat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di sana ada hadis juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, kalau tadi kan lutut dulu baru tangan. Hadis yang barusan saya bacakan dari Wa'il bin Hujr. Hadis berbunyi, ada yang tangan dulu. "Idza sajada ahadukum fala yafruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayh." Jika salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia turun seperti turunnya unta. Jadi kalau unta kan dia tegak kemudian dia ingin duduk. Ya, jangan turun seperti turunnya unta. "Wal yada' rukbata yadayhi qabla rukbatayhi." Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, dari sinilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, ada yang mendahulukan lutut sebelum tangan, ada yang mendahulukan tangan sebelum lutut. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat yang lebih kuat adalah yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah kamu turun sujud seperti turunnya unta. Hendaklah letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, karena unta turunnya seperti menurunkan kedua lututnya dahulu." Menurunkan kedua lututnya dahulu. Taib, hadis yang tadi gimana Ustaz? Hadis yang tadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ada yang melemahkannya. Sebagian ulama ada yang melemahkan. Sebagian ada yang mensahihkannya dan mengatakan bahwa kedua-duanya bisa dikerjakan. Dan ini yang lebih kuat, bahwa kedua-duanya bisa dikerjakan. Yaitu disebut dengan khilafut tanawwu, perbedaan jenis. Perbedaan jenis. Dan ini tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang. Bahwa ada sebagian orang mengatakan bahwa musik itu juga ada perbedaan-perbedaan. Ya, kalau seandainya syair, maka boleh. Kalau seandainya alat-alat musik, maka tidak boleh. Atau nyanyian, maka tidak boleh. Dia mengkiaskan bahwa seperti bacaan, seperti gerakan tadi. Orang mau sujud tangan duluan, ataupun lutut duluan, maka ini tidak boleh disalahkan satu dengan yang lainnya. Ini permasalahan penyamaan ini tidak benar. Penyamaan ini tidak benar. Orang sujud, orang mau sujud tangan duluan atau lutut duluan, itu memang ada riwayatnya, dalil-dalilnya, dan disebut dengan khilafut tanawwu', yaitu perbedaan jenis. Tetapi kalau seandainya musik dinamakan, disamakan apa, jenis musik adalah syair, kemudian alat-alat musik adalah yang haram, syairnya boleh, maka ini tidak benar pembagian seperti ini. Syair hukum tersendiri, syair itu boleh. Syair diperbolehkan. Adapun musik tidak masuk ke dalam syair. Mana ada para ulama memasukkan syair ke dalam musik ke dalam syair? Enggak benar itu. Ya, tidak benar. Musik haram. Dalilnya jelas haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-hari wal-khamra wal-ma'azif." Akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, perzinahan, khamar, dan alat-alat musik. Alat-alat musik, ya, haram. Ini menunjukkan bahwa alat-alat musiknya haram. Sekarang gitar. Kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada keharaman pada suatu barang, alat ini, tidak ada haram pada sebuah alat. Allah tidak pernah mengharamkan alat. Hah? Ini pulpen tidak haram. Tapi kalau seandainya digunakan untuk menulis yang haram-haram, jadi haram. Maka alat musik zatnya haram. Al-ma'azif, alat musik zatnya haram. Kok bisa ada yang mengatakan bahwa tidak ada pengharaman pada sebuah alat? Yang menghalalkan alat-alat musik akan datang dari umatku yang menghalalkan alat-alat musik. Itu berarti alatnya haram. Zat alatnya haram. Sekarang saya ketanya kepada Anda. Gitar, apa hukumnya? Haram. Apakah kemudian kalau orang main gitar, lagunya ragu, katanya religi, itu boleh? Tetap haram. Gitarnya haram, nyanyiannya haram. Ya. Seruling, apa hukumnya? Haram. Ya. Haram. Apakah kemudian kalau seandainya ada orang seruling dengan serulingan bambu, ya, istighfar, halal? Haram seruling. Haram dijual belikan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Beda dengan dicontohkan dengan pedang ataupun pisau. Beda jelas. Allah tidak pernah mengharamkan pisau. Tetapi Rasulullah SAW mengharamkan alat musik dalam hadis tersebut. Jadi zatnya alat musik tersebut, zatnya haram. Jadi tidak benar itu kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Allah tidak pernah mengharamkan alat sesuatu pada alat. Tidak ada hukum pada alat. Enggak benar. Ada. Rasulullah SAW menyatakan bahwa alat musik haram, zatnya haram. Makanya diberikan hadiah pun enggak boleh. Harus dimusnahkan. Ini tidak benar, ini pengelabuan dan penipuan umat. Ya, tidak benar cara berpikir dan cara berdalil seperti ini. Jadi yang pertama, tidak bisa disamakan hukum turun sujud dengan tangan atau dengan lutut dengan hukum musik. Hukum musik sama seperti ini. Enggak bisa, ini kias dari mana? Ya, itu tidak benar itu. Dan orang kadang-kadang tertipu hanya dengan bagusnya hafalan, bagusnya penyampaian. Ini tidak benar pada ikhwan. Sedangkan orang-orang yang tahu hukum-hukum fikih dan perkataan-perkataan para ulama, sangat dia akan mengakui bahwa itu sangat menyesatkan. Sangat menyesatkan, saya katakan. Tidak benar. Imam yang empat mengharamkan. Para sahabat sekian puluh mengharamkan musik. Ente mau ikut di mana? Diputer-puter hukumnya. So ahli usul fikih. Ini tidak benar para ikhwan. Ya. Jadi alat musik itu haram, alatnya haram. Yastahilluna al-hira wal-humra wal-azib wal-ma'azib. Menghalalkan alat musik tuh. Apa yang lebih jelas dari ini? Menghalalkan alat musik, apa yang lebih jelas dari ini? Alatnya haram. Ya. Jadi tidak benar kalau seandainya tidak ada dalam agama Islam sesuatu diharamkan pada alat. Enggak benar tuh. Alat musik haram. Ya. Disamakan dengan pisau. Ya jelas, karena tidak ada di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul, pisau haram. Kecuali kalau digunakan untuk membunuh. Ya kan? Lihat penyamaannya. Enggak benar kan penyamaannya? Paham maksud saya enggak? Ini pengelabuan namanya. Dan jangan tertipu para ikhwan. Ya. Kita ketika berbicara seperti ini ingin benar-benar kaum muslimin selamat dengan agamanya. Tidak ada yang menghalalkan alat musik. Kemudian disebutkan dengan rebana. Rebana. Rebana di makanya tidak ada pengharaman pada alat. Buktinya rebana boleh pada hari Idul Adha atau Idul Fitri. Itulah pengkhususan. Itulah namanya apa? Pengkhususan. Pengkhususan hanya pada Idul Fitri, Idul Adha. Lihat perkataan para ulama. Jangan main kantong sendiri. Ini anak kesel banget tuh. Nggak main dari kantong sendiri. Dan itu dipercaya. Itu dijadikan panutan. Main kantong sendiri. Coba lihat ulama-ulama salaf. Lihat ustaz-ustaz salaf. Kalau baca kitab. Dia meskipun pelan, dia baca perkataan para ulama. Paham maksud saya? Ya. Jangan main-main dari kantong sendiri. Ente siapa? Lihat perkataan para ulama. Itulah pengkhususan. Ya. Pengkhususan bahwa hanya di hari-hari yang memang pantas untuk bersenda, berriang gembira. Jangan main dari kantong sendiri pemahaman memahami agama. Itu kenapa kita mengatakan bahwa bermanhaj salaf. Pahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salaf. Para ulama salaf. Para sahabat. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Lihat sekarang perkataan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ada yang menghalalkan. Tetapi menghalalkannya hanya kepada rebana. Tidak ada yang lain. Ini para akhwah, penjelasan-penjelasan seperti ini menipu umat. Dan ini yang kita tidak setuju. Ini yang kita tidak setuju. Saya sering mengatakan bahwa ambil ilmu dari orang yang memang pantas untuk diambil ilmunya. Yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis dan memahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti pemahaman itu, bukan dari kantong sendiri. Paham ya para ikhwah? Kadang orang awam tertipu dengan bagusnya hafalan, dengan bagusnya penyampaian, tertipu. Tetapi yang disampaikan keliru, fatal lagi kekeliruannya. Ini tidak benar para ikhwan. Bagaimana cara menasihati orang dekat kita yang masih menggabungkan jempol dan telunjuk saat tasyahud? Ini sering saya ulangi. Cara menasihati apabila ada yang menyimpang dari sunnah Rasul, maka jelaskan pertama kali makna syahadat. Ya, makna syahadat. Kemudian kalau seandainya ingin menjelaskan spesifik kepada permasalahan itu, maka bawakan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasul, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan isyarat dengan telunjuknya hanya jari telunjuk, tidak dengan jari jempol. Bolehkah saat sholat pada setiap rakaat selalu membaca isti'adzah karena merasa tidak khusyuk saat sholat wajib jadi makmum atau saat sholat sunnah? Maka kalau seandainya dibaca isti'adzah per rakaat sebelum membaca Al-Fatihah, tidak mengapa. Bagaimana yang kita kuatkan tadi atau kita jelaskan tadi? Pendapat yang lebih kuat yaitu pendapat jumhur yang mengatakan bahwa isti'adzah hanya pada rakaat pertama, karena itulah dalilnya. Itulah dalilnya. Adapun isti'adzah dibaca pada rakaat kedua, ketiga, keempat, maka tidak mengapa dan baik saja, karena berdasarkan keumuman ayat, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan dari syaitan yang terkutuk. Apakah ada ketentuan, dan saya berpesan kepada yang sering merasa tidak khusyuk, maka berdoalah kepada Allah, baik di dalam sholatnya ataupun di luar sholat, agar tidak khusyuk, terutama rasa was-was. Maka rasa was-was ini adalah benar-benar dari syaitan. Sebagian disebutkan dalam surah An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang memberikan rasa was-was pada hati manusia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apakah ada ketentuan cara dalam merapatkan saf, seperti misalkan memenuhi sisi sebelah kanan dahulu sebelum sebelah kiri? Iya, ada hadisnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis saf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas saf-saf yang kanan. Ya, saf-saf yang kanan. Hadisnya saya bacakan. Memang hadis ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diperselisihkan oleh para ulama. Akan tetapi hadisnya aqalul ahwal hasan. Hadisnya paling minimal adalah hadis yang hasan. Hadis yang berbunyi riwayat Imam Abu Dawud, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis saf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat memuji orang-orang yang safnya di bagian kanan. Ini apabila kita mengisi saf salat itu, maka lebih baik isi bagian kanan dulu. Jadi kalau seandainya saf pertama, maka dia mengambil bagian kanan. Nanti baru diisi bagian kiri, karena kalau sudah penuh bagian kiri. Kemudian sab kedua, ambil yang belakang. Belakang paling tengah. Kemudian ke kanan. Kemudian setelah itu setelah penuh bagian kanan ke kiri. Sab ketiga juga begitu, ambil yang paling tengah sejajar dengan imam, ya, yaitu kemudian ke kanan dan terusnya seperti itu. Itu cara mengisi saf. Wallahu a'lam. Apakah setelah salam boleh mengusap muka? Ini tadi belum terjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adhkar menyebutkan bahwa itu hanya anjuran dan istihsan, yaitu perbuatan yang dianggap baik oleh para ulama fikih dan belum ada dalil. Belum ada dalil, ya. Jadi tidak perlu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Tidak ada mengusap muka, apalagi kadang-kadang setelah mengusap muka kemudian letakkan di dada. Ini belum ada dalilnya. Apakah boleh membaca doa istiftah dengan wajah tu sampai wa ana minal muslimin saja? Hadisnya untuk wajah tu panjang. Sampai tadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ighfir li, ya. Seperti itu. Hadisnya panjang. Maka dihafal, dibaca sesuai dengan kepanjangan itu, karena itulah doa yang sempurna dari wajah tu. Adapun kalau seandainya cuma wa ana minal muslimin, maka ini berarti terputus doa istiftahnya dan belum sempurna. Dan dikhawatirkan dia tidak sempurna doa istiftahnya. Wallahu alam. Bagaimana penjelasan tentang hadis tentang posisi yang terlihat putih ketiaknya pada saat takbir, sujud, takbir dan sujud bahkan sampai dilewati kelinci? Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan putih ketiak kelihatan adalah ketika kita sujud, kita lebarkan antara lengan kita dengan bagian sisi samping badan kita. Ya. Tentunya ini berlaku apabila kita sholat sendirian. Akan tetapi apabila kita sholat berjamaah, maka pada saat itu saling tenggang rasa dengan yang di sampingnya. Ya, wallahu a'lam. Dan hadisnya sahih itu. Terlihat putih ketiaknya ketika sujud, kemudian juga terlihat bisa masuk kelinci di bawah lengannya sini. Bisa. Ya, kelinci kan kecil. Ya, tidak seperti kambing. Pada saat sholat berjamaah kita berdiri setelah sujud tilawah. Pada saat sholat berjamaah kita berdiri setelah sujud tilawah. Apakah harus duduk istirahat atau langsung berdiri saja? Maka jawabannya, belum ada riwayatnya yang saya ketahui setelah sujud tilawah di dalam sholat kita duduk istirahat. Akan tetapi langsung berdiri. Karena fungsi sujud itu hanya sekedar untuk melaksanakan perintah Allah. Karena di dalam ayat yang kita baca ada perintah sujud. Maka kita pun sujud. Baru setelah itu kita langsung berdiri. Belum ada duduk istirahat. Wallahu a'lam. Berdoa setelah wudu, apakah kita mengangkat tangan atau tidak? Adab berdoa adalah mengangkat tangan. Dan hadisnya mutawatir ma'nawi. Hadisnya diriwayatkan oleh sekian puluhan sahabat secara berbeda-beda riwayatnya. Adab dalam mengangkat tangan. Adab dalam berdoa mengangkat tangan. Ya. Akan tetapi, kita meskipun asal hukum berdoa adalah mengangkat tangan. Dan itu termasuk adab. Dan itu termasuk pengabulan doa. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, inna rajula yutilus safar. As'asha aghbar yamud yadaihi ila sama wa yaqul ya rabbi ya rabbi. Sesungguhnya orang yang bepergian jauh, kepalanya penuh tidak tersisir, kemudian badannya penuh dengan debu, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Nah, ini kata-kata mengangkat kedua tangan menunjukkan bahwa adab dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Kemudian dia mengucapkan ya rabbi ya rabbi. Di dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu atau Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, inna rabbakum hayyun karim. sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Ya, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma as-sifra. Allah malu dari seorang hambanya jika seorang hambanya mengangkat kedua tangannya dan dia tidak mengabulkannya. Ini menunjukkan bahwa adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Akan tetapi ada keadaan-keadaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa atau membaca bacaan tetapi beliau tidak mengangkat tangan. Maka ikutilah itu. Artinya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti setelah azan, belum ada dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Setelah doa setelah azan, doa setelah wudu, belum ada dalil. Doa ketika hendak makan, doa ketika selesai makan, doa ketika masuk WC, doa keluar dari WC, belum ada Rasulullah SAW sepengetahuan saya yang kurang ini mengangkat tangan pada kesempatan-kesempatan itu. Ya, wallahu a'lam. Saya pernah lihat orang sholat subuh menjadikan orang yang duduk di depannya sebagai sutrah. Ketika orang yang jadikan sutrah pergi, orang yang sholat jalan maju ke depan. Apakah ini sunnah, Ustaz? Iya, itu sunnah karena Rasulullah SAW bersabda, La tusallu ila sutrah. La tusallu ila sutrah. Janganlah engkau sholat atau kalian sholat kecuali menghadap ke sutrah. Di dalam riwayat yang lain, Thumma yadnu minha. Kemudian beliau mendekat kepada sutrah tersebut. Apabila kita sholat, maka hendaknya kita mencari sutrah berdasarkan hadis tadi. Meskipun ulama, jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah, yaitu tidak wajib, tetapi ini syariat yang sekarang ini hampir ditinggalkan. Sholat mengambil sutrah. Ya. Nah, kalau seandainya kita ingin mengambil tindakan preventif, yaitu sebelum terjadinya sutrah itu buka, maka pada saat itu cari sutra-sutra yang permanen. Dinding, ataupun orang guring. Itu permanen tuh sutranya. Ya. Itu cari sutra-sutra. Ya. Dinding, ataupun tiang, ataupun apapun. Bahkan di masjid ini ada sutra-sutra yang disediakan. Itu demi terselenggaranya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau seandainya sutrahnya itu pergi, maka tidak mengapa dia mendekat kepada sutrah yang bisa dan mampu mendekatnya. Tetapi kalau seandainya sangat jauh, maka tidak perlu dia mendekat. Ya, berjalan 5 meter. Ini bukan sholat nanti. Ini bukan sholat. Ya. Dan belum ada contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun para sahabat mengejar sutrah. Ya. Tetapi beliau sholat itu mendekat kepada sutra dan juga menjadikan di depannya sebagai sutra. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, PR ya. Pekan depan insya Allah membaca doa istiftah. Dan saya sangat berharap, saya pun juga ingin menghafal yang panjang itu. Ya. Nah, nanti kalau seandainya ada imam di sini, setelah takbiratul ihram sebelum al-fatihah itu diam lama, nah berarti itu wajah tuh ya, jangan dibatuk karingi lawas ya, jangan, tetapi dia membaca wajah tuh berarti itu. Nah, dan saya sering mengingatkan untuk diri saya pribadi bahwa yang dijadikan oleh Allah standar prestasi adalah prestasi akhirat. Maka kita coba punya target untuk mempunyai prestasi akhirat. Di antaranya, hafal-hafal doa-doa. Doa, sholat, dan bacaan sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kira-kira bacaan-bacaan sholat yang belum kita hafal, yang hadisnya juga sahih apa? Nah, kita lakukan itu di dalam sholat kita. Dan itu sangat memudahkan untuk akhirnya nanti dihafal di dalam benak kita. Karena kita mencoba bacaan ini, bacaan ini, bacaan ini. Ya. Dan itu membuat orang hidup akhirnya penuh optimisme dan ada target yang dia capai. Saya sering melihat orang-orang yang dia galau, gelisah, resah, bahkan hampa, hidupnya itu hampa. Jadi dia cuma bangun, tidur malam hari, bangun, makan, kerja, tidur, bangun, kerja. Seperti yang saya pernah ceritakan, saya pernah diundang ke Australia. Orang-orang di sana yang non-muslim, mereka itu hidupnya hampa. Kenapa? Dari Senin sampai Jumat kerja. Itu pasti kerjaannya atau mukanya lelah, capek, letih. Ya. Kerja full, kemudian pulang ke rumah tidur. Besok lagi kerja full, pulang ke rumah tidur. Jumat gajian. Gajian itu sudah happy-happy mukanya. Tapi pas gajian digunakan untuk, karena gajinya per pekan. Digunakan untuk ke mall, ke ini, ke ini, ke itu, ke itu. Sabtu malam atau Ahad pagi sudah cemberut lagi dia. Duitnya habis. Itu kehidupan orang-orang non-muslim seperti itu. Nah, orang muslim tidak seperti itu. Dia ada target yang dia capai. Saya harus bulan ini hafal ini, harus bulan ini hafal ini, harus bulan ini. Sehingga ada prestasi ibadah dan tidak perlu disetor, ya, seperti ada kegiatan satu juz satu hari, nggak perlu. Tetapi kalau seandainya ingin sesama kawan, ayo kita ngafal sama-sama, yang satu nyetor, yang satu ini boleh, tapi dijadikan satu grup, satu komunitas, kemudian satu juz satu hari, ini khawatir nanti, dikhawatirkan nanti niatnya, meskipun kita tidak mendudu, dikhawatirkan niatnya, dan para sahabat Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Yang ada adalah mereka menghafalkan kepada gurunya. Adapun sesama komunitas, "Wih, saya sudah membaca sekian." Lapor gitu. Ini enggak pernah. Bahkan para ulama salaf menjauhi amalannya itu diketahui oleh orang lain. Demikian. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.